Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar adhani allahu wa iyyakum minan nar. Ayat talaba rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam majlis pembahasan atau majlis yang bahas tentang kitab nikah dari kitab Bulughul Maram. Masih dalam pembahasan tentang tolak cerai pada hadis yang sudah kita baca, yaitu hadisnya Ibnu Abbas, juga hadisnya Mahmud Ibnu Labid, menjelaskan tentang fenomena cerai atau tolak yang dilakukan dalam satu majlis lebih dari satu kali, baik dengan lafad anti-tolik salasan atau dengan lafad anti-tolik. Qalibidinlah makmu jami'an wa barakallahu'alaikum. Dan telah kita sebutkan ikhtilaf para ulama terkait masalah itu. Ikhwani fillah makum, apakah talak yang semacam ini itu dihukumi jatuh talak 3 atau talak 1? Ikhwani fillah makum jami'an barakallahu fikum. Nah, maka pada hadis yang akan kita baca ini, hadisnya Ibnu Abbas tentang kisahnya Abu Rukanah. Qalibidinamakumullah, yang menceraikan istrinya Ummu Rukanah, yang namanya Suhaimah. Ini sebagai dalil untuk jumhur bahwasanya tolak 3 yang diucapkan dalam satu majlis terhitung tolak 3. Nah, terhitung tolak 3. Ya, ketika ada orang mengatakan anti-tolik, atau dia mengatakan anti-tolik salasan, maka na'amara terhitung dianggap tolak 3. Dan ini sebagai dalilnya jumhur ulama, na'amara kalafikum, yang menguatkan pendapat mereka bahwasanya talak yang dilakukan dengan model semacam itu jatuh tolak 3. Sehingga konsekuensi istri yang dicerai dengan cerai semacam ini disebut dengan tolak mabdudah atau tolak bain, maka tidak boleh rujuk kecuali na'am warakallahu fikum, istri menikah lagi dan dicerai secara alami, kemudian nikah baru dengan akad baru dan lain sebagainya. Kalau dia dengan makmu jami'an barakallahu fikum. Ya. Nah, seperti ini na'am warakallahu fikum, akhirnya menjadi apa istilahnya, silang pendapat di kalangan para ulama terkait masalah itu. Coba kita na'amarakallahu fikum sebelum kita bacakan, meskipun kita sudah sampaikan kemarin terkait dengan apa istilah ulama dalam bab itu, tidak masalah kalau kita bacakan kembali uraian Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala mengenai permasalahan ini. Tapi sebelum kita bacakan itu, kita baca dulu hadisnya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, qala Ibnu Abbas mengatakan, talaqa Abu Rukana Umar Rukana, Abu Rukana menceraikan Ummu Rukana, istrinya namanya Suhaimah. Naam, faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Rukana, nam raji'a imra'atak, rujuklah kepada istri. Ini kasusnya kalau Abu Rukana itu menceraikan istrinya dengan cerai tiga dalam satu majlis. Sampai sini itu sesuai dengan hadis yang kita baca sebelumnya, yaitu hadisnya Ibnu Abbas. Khairul namakum. Karena talaqu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar wa sanatan min khilafati Umar talaqu salasa wahidatu. Sesuai sampai sini anggarakum. Khairul namakum. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, inni talaqtu salasan. Aku telah menceraikan tiga kali. Cerai tiga, dalam satu majlis nama rokalawik. Qala, maka Rasulullah mengatakan, qala alim tu, aku dah tahu nama rokalawik. Rajia, sudah, rujuklah nama rokalawik. Ya kau dibit nama kemujmian, wabarakalawik. Nah, tapi sini akan dinamakumoh sesuai dengan apa? Dengan apa yang diriwayatkan dari apa? Apa dari hadisnya Ibnu Abbas sebelumnya. Wafilas di Ahmad dan dalam lafadz Imam Ahmad, talak Abu Rukana imratahu fi majlisin wahidin salasan. Abu Rukana menceraikan istrinya dalam satu majlis tiga. Fahasin alia, akhirnya dia pun nyesel, sedih, seperti itulah nama rakulafikum. Kadang-kadang enggak berpikir ya nama rakulafikum, efek perbuatannya apa, barang jatuh, aduh lah pokok pingin telur nama. Nyesel, sedih, kadang-kadang nama kemusyain barakulafikum. Faqalahu Rasulullah SAW, fa'inha wahidatun. Tapi sini amarakallahu enggak ada masalah ya. Kalau dia nama kemusyain dengan hadis sebelumnya, bahwasanya nama kemusyain tolak tiga yang dilakukan dalam satu majlis itu enggak teranggap hanya sekali. Jelas ya. Ya kalau dia nama kemusyain, tapi yang jadi masalah, riwayat yang ketiga. Dari perbedaan riwayat inilah akhirnya banyak ulama yang mendhaifkan hadis ini dikarenakan ittirab, goncang. Kalau kita nama kemudian barakallahu fa fi sanati Ibnu Ishaq wa fi maqal, dan dalam sanad hadis di atas dua-duanya ada rawi yang bernama Ibnu Ishaq. Dan terkait dengan Ibnu Ishaq ada perbincangan di kalangan para ulama. Na'barakallahu fikum. Ikhwani fi dinikum. Waqad rawa Abu Dauda min wajhin akhar ahsan minhu. Abu Dawud meriwayatkan dari sisi yang lain yang lebih bagus dari hadis di atas. An-narukana. Ya, an-narukana. Tallaqam ra'atahu Suhaimata al-Battah. Bahwasanya Rukana menceraikan istrinya namanya Suhaima dengan cerai tiga, ada lafaz al-Battah. Ya, lafaz al-Battah itu na'amarakallahu fikum, ya. Ungkapan tentang talak tiga. Talak tiga na'amarakallahu fikum, makanya disebut mabdutah. Mabdutah itu talak tiga. Ikhwan fillah rahimakumullah. Fa akhbara Nabiyya alaihi salatu wassalam bidzalika. Maka Furqana pun menghabarkan tindakannya itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, wallahi ma aradtu. Adain. Demi Allah, ya, saya tidak menginginkan. Artinya enggak niat untuk menceraikan tiga, tapi keprucut. Ya, pengen telu. Ya. Nah, ini akan dinamakan dengan jadi apa? Jadi perbincangan akhirnya yang hendak rahmatmu. Nah, ma'aratu biha illa wahidah. Saya tidak menginginkannya kecuali hanya ya, cerai sekali. Nah, warakallahu fikum. Faradda ilaihi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka amarkan Nabi alaihi salatu wassalam pun mengembalikan Abu Rukanah kepada istrinya. Nah, atau mengembalikan istrinya kepada Abu Rukanah. Nah, barakallahu. Artinya disuruh untuk rujuk. Jadi namamu dianggap tidak dianggap. Di sini rahimakumullah ketika ya diambil itu ya diambil jadi dari apa? Dari lafaz hadis inna barakallahu fikum diambil pengertian kalau cerai tiga yang dilakukan dalam satu majelis dengan niatan niatan menjatuhkan cerai tiga, maka jatuh. Cerai tiga kan itu ya. Nah, kalau tidak, maka jatuh satu. Begitu. Nah, ini yang dijadikan oleh jumhur. Dalil oleh jumhur, na'amarakullahu fikum, bahwasanya na'amarakullahu cerai tiga yang na'amarakullahu dilakukan dalam satu majelis, itu dianggap. Dan jatuh cerai tiga. Nah, khalifah itu namakmu. Dari sini amarakallahu fikum terjadi khilaf. Jumhur ulama berpendapat cerai dengan sifat semacam itu, dengan cara yang semacam itu, namarakallahu fikum dianggap dan jatuh cerai tiga, namarakallahu sesuai dengan niatnya. Khalifah itu namakmu jami'an amarakallahu fikum. Nah, sementara yang lain tidak. Iya. Karena sekali lagi amarakallahu fikum sebagaimana sudah kita jelaskan di awal bahwasanya cerai dengan model semacam itu satu tindakan itu dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat murka dan dianggap orang yang melakukannya main-main terhadap Al-Qur'an. Nah, yang kedua amarakallahu fikum enggak sesuai enggak prosedural. Kenapa? Cerai itu ada iddahnya. Nah, amarakallahu fikum. Sehingga cerai ya, kemudian ada tenggang waktu. Nggih. Qarib namakmu. Kemudian rujuk cerai lagi, ada tenggang waktu, rujuk. Baru ketika yang ketiga baru ada yang namanya cerai ba'in ladina warakallahu fikum. Sehingga enggak bisa rujuk kecuali dengan apa? Dengan tambahan persyaratan. Kan itu. Ya qarib namakmu jami'an wa barakallahu fikum. Nggih, ala kulal. Ya. Kita coba na'amarakallahu fikum memahami khilaf ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nah, antum bisa lihat ikhwanifidin rahimakumullah di kitab na'amarakallahu taisir abu na'amarakallahu taudil ahkam. Nah, Asy'al Bassam menyebutkan khilaful ulama. Ikhtalaful ulama fi man awqa'at talaqas. Talaqat al-thalasah daf'atan wahidatan aw awqa'a bi kalimatin salatin lam yatakhallaha raj'atun wala nikahun. Para ulama berselisih ya, terkait dengan jatuhnya talak tiga yang dilakukan secara langsung, misalnya anti talik salasan gitu ya, atau di ya talak tiga dengan lafaz tiga kali anti talik, anti talik, anti talik, nama orang lain. Ya kau dibikin nama kumah dengan tanpa dijedah dengan rujuk, nih maupun nikah. Nama orang lain. Fahal yalzamu talaqatu salasah salas fal yahillahu zawjatahu illa ba'da an tankiha zawjan ghairah ya wa ta'taddabi am anha takun talaqatan wahidatan. Naam warakul, ini permasalahan apakah talak ini naam warakul dianggap talak tiga atau dianggap talak satu yang dia bisa rujuk. Naam warakul ya khadib dhamak mujal barakul atau bisa nikah langsung setelah istrinya menjalani masa iddah. Ya qali bidhamakum. Ikhtilaf al ulama fi dzalika ikhtilafan tawilan aridan, kata beliau. Para ulama ikhtilaf dengan perselisihan yang panjang lebar. Nah, bahkan sebagian mereka bersikap ekstrim nggih. Ya qali bidhamakum. Udha min atil qulib raj'ati biha jama'atun min al-a'immah wal ulama minhum syekhul islam nama barakallahu fikum Ibn Taymiyyah ba'du a'ja'i nah lakinna kata nama barakallahu fikum syekhul basam lakinna sukufuna mulakhasan fihi al-kifaya insya'Allah. Dan di sini kita akan sebutkan secara ringkas terkait dengan apa khilafnya para ulama tentang masalah ini. Nah, semoga mencukupi penjelasannya. Zabat jumhurul ulama minhum al-a'imah al-arba'ah. Jumhur ulama diantaranya adalah imam yang empat. Jumhur sahabat tabi'in. Ila wuku'i talaq salas bi kalimatin wahidatin. Jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat. Misalnya ada mengatakan anti talikun salasan. Anti talik salatan maka satu talak tiga. Kalau tidak mampu, atau nafi atau yang semisalnya itu, atau kalimatin atau dengan berapa kalimat, walam yakun bainahunna raj'atun wala nikahun, meskipun tidak diselai di antara ya, cerai-cerai tersebut nam rujuk dan nikah nam warakalaf. Seperti anti talik, anti talik, anti talik. Begitu na'am warakul. Ya. Fenomena itu na'am warakul ketika dilakukan oleh seorang suami, maka jumhur mandangnya ya, sebagai talak tiga. Jadi konsekuensi-konsekuensi talak tiga, maka terkena pada kasus tersebut atau model talak seperti itu. Wa daliluhum, dalilnya adalah hadithu Rukanah ibn Abdillah. Hadis Abi Rukana. Annahu talaqa imra'atahu al-batta. Nah ini. Nah warakulah. Jadi. Ya khadir bismillahirrahmanirrahim. Di. Ada apa? Ada. Ada ungkapan al-batta. Wa akhbaran Nabi alaihi wasallam bidzalika faqala wallahi ma aradtu illa wahidan. Nah ini. Ya khadir bismillahirrahmanirrahim. Barakulah. Jadi sisi pendalilannya oleh jumhur, kalau seandainya na'am warakallahu fikum Abu Rukanah tadi meniatkan dengan cerainya, talaknya yang dilakukan ya, jaf'atan wahidan atau dengan apa? Dengan ungkapan cerai sampai tiga kali na'am warakallahu fikum anti talik, anti talik, anti talik itu dengan niat jatuhnya tiga, maka jatuh kata mereka. Na'am warakallahu fikum. Salah jumhur semuanya. Wahadul hadith akhrajahu al-Syafi'i wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Sahab bin Hibban al-Hakim. Ya. Wajud dilalah minal hadith, sisi pendalilan dari hadith, istihlafuhu sallallahu alaihi wasallam lil-mutallik anhu lam yurid al-fattah. Nah, marakal puasanya. Sumpahnya permintaan supaya orang yang mencerai itu bersumpah bahwasanya dia tidak menginginkan untuk mencerai tiga-tiganya illa wahid, kecuali satu. Fadalla ala annahu law aradalan, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya dia menginginkan biha dengan ungkapan itu aksar ya lebih dari satu, la waqa'a ma aradahu, niscaya akan terjadi apa yang ia inginkan. Qadibitu nama kemujian barakallahu, ini dalilnya. Saya wastadallu aidan bima fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, mereka juga berdalil dengan apa yang terdapat dalam sahih Bukhari dari hadisnya Aisyah, anna rajulan talaqa mura'atahu salasan. Kalau ini ikhtimal, enggak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Bisa jadi laki-laki tersebut telah menceraikan istrinya apa tiga kali dengan prosedur yang tepat. Ya. Yeah. Nah, barakallahu fiik. Kali itu sama kamu. Kemungkinan pula seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Abu Rukan. Nah, barakallahu fiik. Fatazawwajat. Ya. Yeah. Fatallaqat. Nah, barakallahu fiik. Maka istrinya pun nikah. Nah, barakallahu fiik. Nikah lagi. Nah, kemudian dia dicerai lagi. Nah, barakallahu fikum. Cerai lagi. Ya, kalau dia sudah menjawab ini bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Kan itu ya. Kalau dia sudah menjawab, barakallahu fikum. Ya, fasu'ila Rasulullah SAW atahulil awal. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah dia halal untuk suami yang pertama? Setelah menikah, nah, barakallahu fikum. Ya kalau dibedah mukmin para kelafim, maka Rasul mengatakan, la hatta tazuku, hatta yazuku usailataha kama ya kama dzaqa al awal. Ya, maka Rasul SAW mengatakan, jadi kasusnya dicerai tiga kali, amara kelafim, bisa jadi dengan cerai yang normal ya, amara kelafim, atau amara kelafim bisa jadi seperti yang dilakukan oleh Burkana pada istrinya, kan itu ya. Qadim itu namakum. Ada ikhtimal seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau melihat, nah, barakallahu fikum, kerasnya Rasulullah SAW telah mengingkari talak yang dilakukan, ya, dengan talak tiga yang dilakukan dalam satu majlis. Ya, maka ikhtimal yang pertama itu yang lebih apa? Lebih ini, nah, barakallahu fikum, lebih tampak ya kan itu nama kemusyaman para kelafik mullah alam bisawab. Nah, akhirnya na'am warakulafikum, istri tadi menikah lagi, tapi enggak sampai suami yang kedua itu na'am warakulafik menyentuh, dah minta cerai atau dicerai na'am warakulafik ini. Nih, akhirnya ditanyakan, apakah dia sudah halal, sudah menikah kok na'am warakulafik ya. Maka menikah saja, enggak cukup untuk itu. Dengan hadis ini amarakallahu hatta yaduku usailataha kama dzaqal awal, ya bisa belum halal ya. Khalifatun sampai ya suami yang kedua tadi merasakan madunya sebagaimana suami yang pertama telah merasakan madunya. Khalifatun ya. Walam takwa kata jumhur, walam takwa asalah. Nah, kalau hal itu tidak jatuh talak tiga, itu kalau ihtimalnya adalah laki-laki tadi mencerai istrinya dalam satu majlis tiga kali. Nah, tapi ihtimal bahwasanya laki-laki itu menceraikan istrinya secara normal dengan di selai-selai rujuk itu sangat mungkin sekali, maka na'barakallahu fikum ya. Nah, enggak bisa dipastikan na'barakallahu fikum untuk konsekuensi ini na'barakallahu fikum. Ya, walau lam taqa as-salah lam yamna ruju'aha ilal awal illa ba'da dzauqis tsani usailataha na'barakallahu fikum. Saya Rasulullah SAW tidak akan melarang rujuknya perempuan tersebut kepada suami yang pertama, ya, kecuali setelah suami yang kedua merasakan madunya. Ya qali bi tamakum. Yang ketiga, dalilnya jumhur adalah wastadallu aidan bi amali sahabah minhum Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ala iqa'is salasa ala iqa'is salasi bi kalimatin wahidatin salasan. Ya. Wasya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mandang jatuhnya talak tiga yang di ucapkan dalam satu majlis. Naam. Qarib tamak menjadi talak bain. Naam barakallahu fikum. Ya. Ya qarib tamakum. Kamana taqabil mutalliqin amarakallahu fikum. Wa kafa bim qudwatan wa uswatan. Ini naam barakallahu fikum. Hujannya mereka. Maka cukup dengan para sahabat sebagai qudwah, sebagai uswah. Lahum adillatun ghairuma sikna lakin madzakarna wa as-sharih al-wadih. Mereka punya dalil yang lain selain dari apa yang kita sebutkan, tapi ini yang paling sharihnya. Nah, barakallahu. Ya qad fi tamakumullah. Nah. Jadi tiga nah barakallahu dalilnya jumhur untuk mengatakan bahwasanya talak tiga dengan satu majlis dianggap dan jatuh. Nah, barakallahu sebagaimana ya yang dilafadzkan tiga. Nah, wadhaba jama'atun minal ulama ila anna mawqi'a talaqis salas bi kalimatin wahidatin aw bi kalimatin lam yatakhallal raj'atun wala nikahun la yaqa'u 'alaihi illa talqatan wahidatan. Ya, sementara sejumlah ulama berpendapat bahwasanya ya cerai dengan sifat demikian itu tidak jatuh kecuali hanya satu saja. Wa marwiyun anis sahabati wat tabi'ina wa arbabil madahib. Ini diriwayatkan dari sahabat, tabi'in dan pemuka-pemuka madhab. Nah, barakallahu fikum. Di antara di kalangan para sahabat, pendapat ini dinukil dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari wa Ibnu Abbas wa Abdullah ibn Mas'ud wa Ali wa Abdurrahman ibn Auf wa Zubair ibn Al-Awwam. Kalau minat tabi'in dan dari kanan tabi'in, jadi keluar pula pendapat semacam ini dari Tawus, Atha, Jabir ibn Zaid wa Ghalib wa Ghalib Atba'i ibn Abbas wa Abdullah ibn Musa wa Muhammad ibn Ishaq. Nah, marakallahu. Wa min arbabil madzahib, dan di antara pemuka-pemuka mazhab yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Daud. Yang disebut Daud adalah Daud Az-Zahiri wa aktsaru ashabihi, dan kebanyakan pengikutnya beliau. Wa ba'du ashabi Abi Hanifah, sebagian pengikut Abu Hanifah. Wa ba'du ashabi Malik, sebagian pengikut Imam Malik. Wa ba'du ashabi Ahmad minhum Al-Majid Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyah, kakeknya Ibn Taymiyah. Nah, sebagian dari pengikut madhab Imam Ahmad diantara adalah Al-Majid Abdul Salam Ibn Taymiyah. Wa kana yufti biha sirran, tadinya Majid ya Abdul Salam Ibn Taymiyah memfatwakan dengan pendapat ini secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Demikian pula Hafidhu, cucu-cucunya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah, berfatwa dengan pendapat ini ya secara terang-terangan. Nah, warakallahu fik. Wa yufti biha fi majalisi, dan Ibn Taymiyah juga berfatwa di majelis-majelisnya. Wa kathirun min atba'ihi, juga yang berpendapat dengan pendapat ini kebanyakan dari pengikutnya Ibn Taymiyah. Wa minhum Ibn Al-Qayyim al-Nashr hadzal qaul nashran mu'azzara fi kitabai al-Huda, yang disebutkan kitab al-Huda adalah na'am barakallahu fikum kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad wa ighatha wa ighathatul hafan, Nah, barakallahu. Dan kitab Iqwal Zulafan, faqad atala al-bahsihi wasta'rada nususaha waradda 'ala al-mukhalifina bima yakfi wa yashfi. Ini pendapatnya barakallahu. Sehingga pendapat ini cukup kuat barakallahu fikum, yang mengatakan bahwasanya tolak yang dilakukan 3 kali dalam satu majelis jatuh tolak 1. Nah, sekarang yang khotbah sama kamu, ya kita enggak istilahnya dengan kita mengatakan ini barakallahu fikum, kita semakin yakin barakallahu. Ternyata banyak dari kalangan para ulama yang diakui keilmuannya berbeda dalam pendapat ini. Sekarang bagaimana istidlal mereka, dalilnya mereka? Kali itu nama kemujian barakallahu. Nah, wastadallahu oleh binas wal qiyas. Nah, dan mereka berdalil untuk pendapat ini dengan nas dan qiyas. Adapun nas, famarawahu muslimun fi sahihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, anna Abu Shahba qala li Ibnu Abbasin. Banyak Abu Shahba pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menegaskan, menguatkan kembali riwayat beliau sebagaimana hadis yang kita telah baca barakallahu. Kata Abu Shahba, alam ta'lam anna salasa kanat tuj'alu wahidatan. Bukankah engkau mengetahui bahwasanya talak 3 dalam satu majlis itu dijadikan 1. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa fi sutri imarati Umar. Ya, pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Abu Bakar dan pada awal kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Ibnu Abbas mengatakan, "Nah, iya." Ini nas. Ya, wa fi lafdin turaddu ila wahidatin. Jadi dikembalikan pada ya, talak 1. Ya. Qala na'am. Maka na'am barakallahu fikum. Ibnu Abbas mengatakan iya. Fa hadha nasun sahihun sharihun la yaqbalu ta'wil wa tahwil. Maka ini merupakan nas yang sahih sharih yang tidak membutuhkan takwil dan perubahan. Na'am barakallahu fikum. Kalau itu nama kemujian barakallahu. Wa amal qiyas, adapun qiyas, fa inna jam'a salasi muharramun wa bid'atun. Ya. Mengumpulkan ya. 3 talak nama barakallahu fikum dalam satu majelis itu muharram, haram dan bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, mengkiaskan untuk semua amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Gimana? Enggak ada zaman dahulu. Enggak dianggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok setelah Rasul enggak ada di diantapkan gitu ya. Ya kada bidin wa mujmi an barakallahu fi. Nah. Wa iqa'u salas daf'atan wahiyatan laisa min amri Rasul alaihi salatu wasallam. Jatuhkan talak 3 dalam satu majlis ya, sebagai talak 3 itu bukan termasuk ajarannya Nabi alaihi salatu wasallam. Fa wa mardudun masdudun. Maka ya, hal semacam itu tertolak. Ngawara kalau kali itu sama. Terus gimana dengan pendapat jumhur yang menjadikan dalil hadisnya Furukana sebagai nama dasar mereka untuk mengabsahkan puasnya pendapat ya, yang mengatakan talak 3 dalam satu majlis itu jatuh. Nah, barakallahu. Maka dijawab sama pendapat yang kedua ini, wajib haula min adillatil jumhur ma ya'ti. Jawaban untuk dalilnya jumhur sebagai berikut, amma hadis Furukana faqat warta fi ba'dil alfat annahu talaqa salasan. Nah, ini wa fi lafdin wahidatan wa fi lafdin alfat wa dhalika qala al-Bukhari wa dhalika al-Bukhari innahu muttarib. Oh, Hadisnya mutarif dinyatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Waqala Ahmad. Waqala Imam Ahmad. Ya. Turuku kulha da'ifah. Nah. Jalan-jalannya semuanya da'if. Waqala ba'dhum. Fi sanati majhul. Sebagian yang lain mengatakan pada saatnya ada rawi yang majhul. Wa fihi man huwa da'ifun matruk. Dan di antara sanatnya ada rawi yang lemah lagi matruk. Mawarakalafikum. Khulasyah dari sini. Wala Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala. Wa hadis rukana da'ifun inda imatil hadis. Naam. Da'afahu Ahmad al-Bukhari wa Abu Ubaidah wa Ibnu Hazm. Bi anna ruwatihi laisu mausufina bil adl wa dhabt. Naam barakallahu fikum. Nah, adapun hadisnya Aisyah. Naam barakallahu fikum. Amma hadis Aisyah falistidal bi ghairi wajhi. Berdalil dengan hadis ini enggak tepat. Naam barakallahu fikum. It minal muhtamal. Ini. Kenapa? Masih ada kemungkinan itu tolaknya itu apa? Gena. Tolak tiga kali. Ada kemungkinan itu. Kalau ada kemungkinan semacam itu, enggak bisa kita pastikan kalau tolaknya apa? Daf'atan wahidatan. Ini ya. Sehingga bisa di itu. Jadi kan, sebagai dalil. Amal istidlal bi amali sahabah. Ya. Faman awlahum bil iqtida' wal ittiba'. Walahu naqul innahum yazituna an mi'ati alfin wa kullu hadzal jam' ghafirun al-ghafir wa awwaluhum nabiyyu. Jadi untuk yang semacam ini yang tepat untuk dinyatakan demikian bahwasanya yang pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang pantas untuk diteladani, untuk diikuti, untuk dicontoh. Nah, barakallahu fikum. Kan itu ya. Ya kali fitnah makmujan barakallahu bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang menyelisih, yang nam tidak sejalan dengan para sahabat. Kan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu. Nih. Khalif bin Rahman rahimahullah, sehingga ketika kita melihat semacam ini soniknya beliau yaitu na'barakallahu fikum Syekh Al-Bassam kelihatannya na'barakallahu fikum merujikan pendapat yang kedua bahwasanya tolak tiga dalam satu majlis daf'atan wahidatan atau dengan kalimat na'barakallahu fikum kalimat ya dalam satu majlis tiga kali itu teranggap satu. Wallahu a'lam bishawab. Ya khairi fitnah rahmani rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya al-muhim ya khairi fitnah rahmakum wa talak itu harus dilakukan fi iddati. Ya. Dan sebagaimana dalam Al-Qur'an fatalliqu hunna li iddatihinna. Nah, maka cerailah mereka pada masa iddah, pada iddahnya. Iddahnya itu na'am barakallahu fikum jelaskan para ulama dicerai dalam kondisi suci. Nah, dicerai dalam tidak dalam kondisi haid atau apa na'am barakallahu atau dalam kondisi suci yang belum digauli. Atau dalam kondisi dia hamil. Ya, kemudian yang khantum rahmatullah. Nah, kemudian setelah itu ya seorang wanita wajib menjalani masa iddah. Masa tenggang na'am barakallahu fikum. Ya khali bin rahmakum mujama'an barakallahu fikum. Ya, tergantung kondisinya masing-masing. Ya, ada yang dengan salah satu guru, ada yang dengan salah satu asyhur, ada dengan arba'atu asyhurin wa asra, tergantung nih kondisinya masing-masing. Ada yang setelah melahirkan. Kan itu ya. Tergantung kondisinya masing-masing. Baru setelah itu na'am barakallahu fikum kalau terjadi rujuk baik dalam iddah maupun di luar iddah baru dihukum dihitung satu. Berikutnya kalau jatuh lagi dihitung dua. Ya, tentunya setelah ada apa? Iddahnya tadi. mahfuz ala tiswab. Ini nah barakallahu. Seorang yang cerdas itu yang memanggil saksi RT itu mereka berumah tangga di tempat seorang yang cerai dengan memanggil saksi ya berupa Pak RT berarti kemudian berapa hari kemudian mereka berumah tangga lagi tanpa ada pernikahan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari kita rahmatullahi wabarakatuh. Maka dilihat ya. Nah, warahmatullahi kondisinya kalau cerainya sudah 3 kali ya nggak boleh. Nah, kalau masih 1 kali, 2 kan masih apa? Masih tolak rujiyah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih dalam masa iddah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka bisa rujuk. Langsung bisa nambah kalau ya wallah ala besar. Ya. Yutalliqu fi hali tufrin jama'a fihi. Apa maksudnya? Ya mentalak na'amarakallahu fikum. Mentalak na'amarakallahu fikum dalam kondisi suci yang dijima'i. Makanya termasuk tolak bid'i. Ya, yeah, tolak bid'i itu na'amarakallahu fikum. Tolak yang dilakukan saat istri sedang haid atau saat istri sedang suci tapi sudah dijimai. Na'amarakallahu, maka itu tolak bid'i. Nah, yang terkait dengan jatuhnya na'am, kita sudah apa? Sudah bahas. Allah alam biswa. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan na'amarakallahu fikum. Kurang lebihnya kami minta maaf. Yang sebesar-besarnya waktu dakwah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.